Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Baru alim, baru ulama, baru kiai Gus Falah, kang kalo hormati, sedaya kiai rang rawuh, kang kalo hormati Bapak Bupati, kang kalo hormati kang dinten niki dijabat kalian Pak Wakil Bupati, jajaran Forkompimda, Pak Lurah, kang kalo hormati para hadirin wal hadirat ingkang mulya. Alhamdulillah niki ngekholi Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro niku basa Jawa. Jadi jenengan nek nyebut Syekh Jumadil Kubro niku sampean nganggo cara Jawa. Soale ilat Jawa ra iso nyebut Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, mboten iso. Akhire dadi Syekh Jumadil Kubro. Sami kali Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi ilat Jawa nyebute Syekh Subakir. Abdullah Dullah Jawa. Nun Jawa, basa Jawa. Dadi Syekh Jumadil Kubro niku cekakane Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Nah, Syekh Jumadil Kubro niku sinten? Syekh Jumadil Kubro niku termasuk wali awal ingkang mbetok Islam teng tanah Jawa, wali awal. Niku saderenge Wali Songo. Wali Songo niku pun putunipun Syekh Jumadil Kubro. Naminipun Sunan Ampel niku pun putu. Sebab Syekh Jumadil Kubro niku nduwe putra naminipun Sayyid Ibrahim. Makame teng Tuban mriku. Asmarakandi niku bapake Sunan Ampel. Syekh Jumadil Kubro niku nduwe putra siji mleh. Naminipun Maulana Ishak, duwe putra Raden Paku Sunan Gi. Iri, jadi termasuk wali awal Syekh Jumadil Kubro niku nggih putranipun Sayyid Muhammad teng Pase mriku. Niku putrane Sayyid Ahmad Jalaluddin. Wau dipun jelasaken dawuh mriku. Sayyid Ahmad Jalaluddin putrane Sayyid Muhammad Mongol. Putranipun Sayyid Alawi Amil Faqih. Niku putranipun Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Putranipun Sayyid Ali Khalik Qasam. Putranipun Sayyid Alwi, putranipun Sayyid Muhammad, putranipun Sayyid Alwi, putranipun Sayyid Ubaidillah. Putranipun Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Putranipun Sayyid Aisha, putranipun Sayyid Muhammad, putranipun Sayyid Ali Uraidi. Putranipun Sayyid Ja'far Shadiq, putranipun Sayyid Bakir, putranipun Sayyid Ali Zainal Abidin, putranipun Sayyidina Husain, putrane Sayyidina Ali. Garwanipun Siti Fatimah binti Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki Syekh Jumadil Kubro. Lah napa kok Syekh Jumadil Kubro adoh tekan kene niku napa? Nggih, adoh putune nabi kudune ning Mekah ana enak uripe kok. Adoh sampe jalan-jalan tekan kene. Putra-putrane kiai niku nek pun enak uripe teng kampunge biasane ya ora tau metu. Gus Falah niku wis enak ning kampunge mriko nggih ra lunga. Pundi wae wonge. Nggih ta mula pondok pesantren niku biasane ya putrane putune ngoten lho. Ana wong paling mulya. Naminipun Rasulullah niku wong paling mulya. Lho kok iso putu-putune sampai keluyuran tekan pundi-pundi niku sebab napa? Niki sing kadang tiyang mboten patek memahami. Putu-putunipun Sayyidina Utsman sebagian tetep ning Mekah. Putu-putunipun Sayyidina Abu Bakar sebagian besar ning Mekah. Sekitar mriko. Putu-putune Abu Jahal ning mriko. Putu-putune Abu Lahab mugi mriko. Tapi putu-putune nabi niku menyebar kathah teng mriki. Mulai saking sing dadi yai, ana sing dadi ye, ana sing dadi habib, ana sing dadi wan, kathah teng mriki. Niku napa sebabe? sebab ada peristiwa politik. Ini sing kudu dijelasaken. Onten peristiwa politik. Peristiwa politik perebutan kekuasaan teng Mekah. Yang tidak menginginkan penerus Rasulullah itu putu-putune nabi. Ana tiang-tiang ingkang menginginkan penerus kekuasaan teng Mekah Madinah niku sak liyane putu-putune nabi. Mila terus ana konflik antarane anak putune nabi kali anak putune Umayyah bin Abi Sufyan. Perang, puncak dari perang politik niku menyebabkan putune nabi niku dipateni kabeh. Zaman aja bayang no, ya. Mbah Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama. Di putra Yai Wahid. Yai Wahid ini di putra Gus Dur. Ngono ae wong iku hormate kaya ngono teng Gus. Gus Dur. Sampai ana wong ngambung sendale Gus Dur. Lha iku putune Kiai Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama. Lha iki putune nabi. Putrane Sayyidina Ali namine pun Sayyidina Husain. Iku iso dipateni kok piye coba. Dadi mula sampean ora usah bayangno. Mari kembali ke khilafah, ono rasa bayangno kuwi. Wong iku mikir khilafah, ning ora tau mikir bahwa khilafah itu juga dulu bahkan melakukan pembantaian kepada cucu Rasulullah. Wong saiki kadang ora patek mikir. Begitu rasa neng demokrasi bayang no khilafah. Padahal proses khilafah itu dulu juga ono pembantaian bahkan Khattab putune Kanjeng Nabi. Zaman niku manjen zaman maling ruwet. Tawur dirukono ora gelem. Bahkan nek kok ngrukono pateni sisan. Sampai akhir saking ruwete zaman semonten ono sing mikir terus ngene ae balik nang Quran ae, balik nang Quran. Balik nang Quran. Begitu balik nang Quran ora tambah anteng. Tambah ruwet. Soale ana sing weruh Quran niku kalaqas samal ti wa'dhu fi sitati ayamin. 6 dina. Sing siji idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Lho kok siji? Akale wis ra patek gaduh. Sing siji weruh ayat innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sing siji weru ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Lho kok siji? Akhire ana sing ngarani oh apa-apa apa jare takdire. Menungso ya iso apa jare takdir wong ora ngopo-ngopo ya wis dipanci Allah. Iki rombongane Jaham bin Sofwan, damel Jabariyah. Sing siji, oh apa-apa ya jare menungso. Lahir Qadariyah. Ana sing sakura melok-melok lahir Murji. Murjil Quran kok ngene iki karepe piye to iki mbiyen. Iki jarene wis timbangane ruwet balik nang Quran. Karep Quran balik tambah ruwet. Oh, iki Quran desa iki jarene. Iki Quran donya iki. Sing asli sing ning akhirat kono. Iki Quran donya iki makhluk sing kodim ning akhirat, sing kudus ning kene. Lah terus piye? Ya mulo saiki wis ora usah cekelan Quran lah. Wong Quran iki ya ning donya ya siji, akhirat siji. Sing wani muni ngono ana namine Wasil bin Atha. Wong e alim niku Wasil bin Atha niku ora iso muni huruf ra, muni R niku mboten iso. Tapi iso pidhato rong jam ora nganggo huruf ra. Niku Wasil bin Atha. Dadi kira-kira nek pesen sego goreng ngono, sego goleng. Mula ana cerita biyen ana wong pelo, santri pelo takone. Pengen apa, Mas? Sego goleng. Oh, pelat sampean. Mboten kula saliawan. Saliawan, pilu sampean, mboten saliawan. Karena dilokno gak iso muni rok latihan ning omah. Sego goleng, sego goleng, sego goleng. Latihan setengah jam iso, sego goreng, sego goreng. Akhirnya moro ning warung. Bu, sego goreng. Sego goreng. Anggep pun ngombene napa? Es jeluk. Lah lalu Wasil bin Atha, Wasil bin Atha ngedekno paham Mu'tazilah. Bareng ngedekno paham Mu'tazilah ya wis. Lah berarti nganggo apa nek ngono Quran iku paham ini? Nganggo akal to. Pokoke kudu nganggo akal. Lho, akale menungso kan ra padha. Iya nek tutuk, nek ra tutuk. Nek tutuk ya bejo berarti mlebu swarga. Nek ra tutuk, Ya mlebu neraka salah goblok. Lha nek campur-campur kadang tutuk kadang ora. Ya ora mlebu swarga ora mlebu neraka. Lah ning ndi? Ya tempat rehabilitasi. Lah iku ning ndi antarané swarga karo neraka? Gawe panggonan anyar jenenge al-manzilah bainal manzilatain. Ya wis cocok bener. Lah kok nek direhabilitasi dadi apik ya mlebu swarga. Lah nek tambah elek cemplung neraka. Oh cocok iku ya. Lah nek bayi mlebune ndi? Dek rung di amal apik lho ya. Oh nek bayi mlebu swarga wong duwe fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Lho, lah terus nek urung duwe amal apik mek fitrah tok. Terus swargane piye? Ya swargane elek wong urung sempurna apike. Lah nek swargane elek terus bayi iki weruh swarga apik terus protes. Ya Allah swarga kula kok elek. Yang kowe urung di amal apik. Nah kok mboten digedhekno kersane di amal apik piye? Coba nek kula digedhekno lah kula iso nyamal apik ora kok swargane elek ngene. Ya ora takdirmu iki gedene kafir. Oh nggih matur nuwun ya Allah. Dibangane kok gedene kafir mending mati cilik. Niku wis tahu zaman semono perdebatan bakas Gusti Allah niku. Akhire bayine trimo ya wis mbangane gedhe mati kafir mending mati cilik swargane elek. Sing kafir krungu langsung demo. Ya Allah jenengan radil. Niku dipateni cilik supaya gedene mboten kafir. Apa jenengan ora ngerti kula gedene kafir? Kok ora dipateni kek cilik kaya niku supaya kula entuk swarga senajan elek. Macet akhire. Lah mula terus Mu'tazilah ora apa? Ora payu. Bareng Mu'tazilah ora payu, jare sing ulama liyane gara-gara politik ruwet kabeh. Politik tembelek terus akhire. Wah akhire ulama-ulama Sunni metu tidak berpolitik, tidak membangun kekuasaan. Bareng rambangun kekuasaan, akhirnya Mu'tazilah ketuane jenengane Al-Jubai muridé Wasil bin Athaq nempel di calon gubernur nempel tenggane Al-Ma'mun saking pintere cocok kali gagasane wong Mu'tazilah. Akhirnya bareng ngoten niku, akhirnya kanti melu Mu'tazilah sing ora Mu'tazilah dipateni. Nah, ini pun peristiwa mihnah. Bareng dipateni kabeh sing akhire sing Sunni lho nek ngono politik ra iso ditinggal. Mula akhire didik Al-Wasiq gagal, didik Mu'tazim gagal. Akhire Mu'tazilah berkuasa. Terus duwe faham amar ma'ruf nahi mungkar. Pokoke nek ra nurut gepruk ngono niku. Dadi nek meng saiki organisasi titik amar ma'ruf Mu'tazilah wis tau men biyen ngono kuwi. Lha niki. Lho akhire bareng tawawur ngono Mu'tazilah gepruk ilang akhire. Oh ya ya ya ya. Gagal terus bareng gagal wong tambah ra ngerti Gusti Allah. Soale Gusti Allah tambah angel dipahami soale maham kekur ulur keduren. Akhire para ulama Sunni termasuk Abu Hasan Al-Asy'ari sing maune Gusti Allah ruwet dipahami menungso digawe enteng terus disifati malih sifati terus nulis kitab Al-Ibanah an Usulid Diana. Akhire wong-wong isor wong bodho-bodho paham maneh Gusti Allah. Allah disifati, Allah wujud, kidam, bakok niku. Akhirnya no, Mu'tazilah sing maune ruwet gagasan pangeran apa-apa musyrik, apa-apa bid'ah runtuh dengan gagasan Sunni. Lha niku lho mulo akhir-akhir ini Gusti Allah tambah wangel ulama-ulama Sunni gawe gagasan Islam Nusantara. Dadi enteng maneh. Lah gagasan-gagasan sifat niku akhirnya dadi kitab cilik jenengane Aqidatul Awam. Dadi zaman sore wis ruwet lah. Keruwetan-keruwetan niku nyebabaken napa Sayyidina Husain dipateni akhirnya tanggal 10 Asyura Sayyidina Husain dipateni sampean bayangno putune Nabi diketok ndase terus sirahe dicepno tombak digawa saka Karbala nang Mesir kira-kira gak wis wong. Ora kebayang lah kula niku. Maka bulan itu menjadi bulan yang sangat kelam, bulan duka. Mula akhirnya bulan Asyura niki diperingeti wong sak donya, termasuk wong Jawa ngarani Asyura ngangge buntut Asyura jenenge bulan Suro. Mula wong Jawa ngarani bulan Asyura niku Suro, kaya Muhammad Mat Zainal Abidin Bidin, Zainal Arifin Ipin. Bulan Asyura diperingati jenenge bulan Suro. Jadi Suro iku dudu basa Jawa, iku basa Arab Asyura, cuman buntute tok. Mula begitu bulan Asyura diperingati bulan duka putune Nabi Seda, mula wong Jawa nek bulan Asyura ora mantu, ora nyunatno, ora gawe toko. tapi gawe bubur abang putih jenenge bubur kasanku Husain. Terus santunan anak ya yatim niku bulan duka. Cuma nek wong ra ngerti ra memahami kaya ngeten iki alok-alok wong Jawa tahayul soalnya percaya Nyiroro Kidul man mantu lah niku lambe nyeluk ditapuk wong ngono. Ngono lho ya. Lha niki ngene iki tak dudukno persoalane. Lah Nyiroro Kidul mantu sing mitnah Nyiroro Kidul mantu iku jenenge Abdullah. Abdullah ini santri kere ra kuat melarat melu londo. Wong bakaran pati mriko. Akhirnya gelale tunggul wulung. Nulis serat loro siji sabda palon no ya geng, no ya genggong. Nah sing siji Dharma Gandul gatholo, gatholoco. Sing serat sabda palon no ya genggong selalu dikaitkan kalih makam Trolo, Troloyo. Bile sing nyerang Majapahit niku Demak kalih Trolo, Troloyo ngoten lho niku lawan waca. Padahal sing nyerang Majapahit zaman semono niku Girindrawardhana raja Kediri nyerang Brawijaya 5. Lha kita kampung mriki niki kampunge sampeyan niki. Sebab Girindrawardhana niku dendam kali Jayakatu Katuwang. Itu dendam kali Kertanegara. Kertanegara niku mungsuhan kali Jayakatuwang. Nah, Jayakatuwang niku ngenteki Kertanegara. Lah Kertanegara din apa Jayakatuwang dinteki kali Raden Wijaya terus ngedekno Majapahit niku. Mula akhire putune Jayakatuwang dene Girindrawardhana ngamuk kali putune Raden Wijaya sing jenengane Brawijaya 5. Niku dendame taun 1222. Wektal Singosari nyerang Kediri Rada Kertajaya diajar kalau Kenarok. Lah niku dendam anak turun. Lah niku kali Sabda Palon Naya Genggong diwalik sing nyerang Majapahit niku Demak. Akhirnya Sabda Palon Naya Genggong nagih janji 500 tahun sakniki lho niku fitnahe niku. Sing kaping kalih serat Dharma Gandul gandolo. Lucu Dharma Gandul jelaske barang meng sak Dharma Gandul yondok loro niku maksude. Gandul teng pundi teng Gatholo. Gatholoco niku carane alok-alok wong Islam sing sunat jenenge gathule blonco. Lah Dharma Gandul teng Gatholoco niku sempurna uripe nek petuk Dewi Perji. Wati lah farji niku artine kan niku lho. Nggih. Lah perjalanan Dharma Gandul Gatholoco niku melewati Segara Kidul pas Ulan Suro petuk Nyiroro Kidul man mantu lho niku fitnahe teng ngriku mula ya. Niku mula wong Jawa niku ra ya dadi pelekno nek melihat sesuatu niku. Nah Ulan Asyura ngeten niki nek cara kanone Muharram Kanjeng Nabi biyen ngumbah Ka'bah mula akhirnya dicontoh wong mriki nek Ulan Suro niku bersihi kampung terus adus ngumbah keris iki men nyontone. Lha Jawa ya ngono niku halus wong Jawa niku. Bahasane wong Jawa niku halus. Kenapa? Karena wong Jawa niki sebuah bangsa sing wis dadi. Lha niku lha begitu saya dinaku saya dipateni niku nyiso sitok namine Sayyid Ali Zainal Abidin Slamet siji. Tambah ruwet. Di putra Sayyid Bakir tambah ruwet. Mula akhirnya Sayyid Ja'far Shadiq curhat datang Kanjeng Nabi bersenandung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim zalimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, serak kuat aku jarane ngono to. Situasi tambah ruwet nih. Akhirnya min bainihim tokno kula saking rombongane wong niku. Lah mula akhirnya Sayyid Ja'far Shadiq metu pun mboten mangke teng Arab. Di putra Sayyid Ali Uraidi tambah doh. Di putra Sayyid Muhammad tambah doh. Di putra Sayyid Ubaidillah tambah doh. Di putra Sayyid Isa tambah doh. Di putra Sayyid Ahmad tambah doh. Mula negelari sampai Ahmad Al-Muhajir sing hijrah doh. Putra Sayyid Alwi, di putra Sayyid Muhammad, di putra Sayyid Alwi tambah doh. Di putra Sayyid Ali Khalik Qasam. Di putra Sayyid Alawi, Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Di putra Sayyid Alawi Amil Faqih. Di putra namini pun Sayyid Ahmad Said Abdul Malik, di putra Said Ahmad Jalaluddin sampai Cempo, di putra Said Muhammad sampai Pasik, di putra Said Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir mlebu tanah Jawa. Jenenge dikenal kanthi jeneng Syekh Jumadil Kubro, di putra Said Ibrahim pindah Palang Tuban, di putra Said Rahmat Sunan Ampel, di putra Raden Makhdum Sunan Bonang, di murid Kinasih Raden Syahid Sunan Kali Jogo, lan di murid Sunan Geseng, di murid naminipun Mbah Abdurrahman La, di murid Mbah Pangeran Benowo, di murid Mbah Abdurrahman Lasem, di murid Mbah Sufyan Tuban, di murid Mbah Jabar, di murid Mbah Sufyan, di murid Mbah Abdul Halim, di murid Mbah Abdul Wahid, di murid Mbah Khairon, di murid Mbah Asy'ari, di putra Kiai Hasyim Asy'ari ngetekno Nahdlatul Ulama. Ngono lho. Jadi ngoten niku. Lah waktu niku saya Jumatil Kubro dolane kok adoh niku mriki. Ya soalé napa? Mau membaca betul keadaan nusantarane arep dakwah piye? Arep dakwah ngulangi wong Jawa piye to kenal agamane Allah. Sebab wong Jawa waktu niku bukan bangsa yang sederhana. Islam niku mlebu teng Afrika petuk hutan belantara. Islam mlebu teng Eropa ketemu peradaban gelap, tapi Islam mlebu teng Jawa niki petuk kerajaan super power jenenge Mojo. Wah, ini kerajaane ning mriki niki teng Trowulan mriki. Dadi wong Mojokerto niki ya termasuk turunane wong ampuh. Turunane wong hebat sak donya niki mbiyen. Mula turunannya saiki iso didelok wong panjen turunannya wong hebat ya. Nek kadung apik ya apik ora jamak, nek kadung diablek ya diableke ya ora jamak. Ya mau coba itu ning ngene iki. Penakluk 2/3 dunia ya wis kene iki, ya mau coba itu iki. Rupane ya ora ado kaya ngene iki mesti ya meng pesek-pesek rembes-rembes ngene. Ya di sini nih, ya di sini nih. Wah itu beratnya luar biasa. Agamane Hindu. Hindu niku sing diparani bolak-balik ora tembus. Parani Fatimah binti Maimun, ora tembus. Parani sodagar-sodagar cuman sampai samudra pase. Jawa ora iso ditembus. Sebab napa? Jawa Hindu. Tiang Hindu niku sing oleh ngomong agama namine Brahma, Brahmana. Brahmana niku wong sing ora ngurusi donya. Nek isih raja ngono kastane kesatria. Pegawai negeri wisya. Petani, pedagang, sodagar senajan sugih niku sudra kastane. Nah nek wong jaluk-jaluk niku paria. Tukang ngentit niku kucah. Nek nyolong tapi konangan Melayu niku anu. Napa? Ngepet. Jadi kuca, paria, kuca, mleka niku namine. Mleka iku maling tapi nek konangan Melayu. Lah ngisore niku ana maling tapi konangan wani begal niku candala namine. Lah sing oleh ngomong agama niku para Brahmana. Mula begitu Islam niku disampaikno sodagar ora mlebu wong Jawa. Alah wong sedekar ngurusin donya ngomong agama. Nama. Nah niku mulo sing teko mriki niku wong-wong sing wis ora patek ngurusin donya. Nah wong ning nggon Islam sing ora patek ngurusin donya, ora patek butuh donya, niku jenenge wali. Wali iki ndek dhuwit ya ora seneng, ora ndek dhuwit ya ora wedi. Dadi wis biasa wong ora tergantung donya. La khaufun 'alaihim wa lahum yakhzanun, randi watir, randi wedi, randi kuatir. Wali ini ngoten niku, mula wong kaya ngoten niku sing isih iso nyekel agama. Lah wong Hindu percaya, oh ya dhek ora patek mikir donya. Nah wali-wali niku zaman semonten ya siji-siji. Wong jenenge wali niku lah pekerjaane download. Lho wali niku lah pekerjaane download programe Gusti Allah. Wali niku la innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Engko terus tatanazzalu alaihimul malaika duwe khadam-khadam malaikat dibolo-bolo malaikat. Download Syekh Abdul Qadir, download programe Allah Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra niku telung tahun meneng fa inna ma'al usri yusra. Contohnya teng mriki Sunan Kalijaga download wae telung tahun. Sunan Geseng ya hayu ya qayyum ya hayu telung tahun senajan kliru ya kayuku ya ka umum. Lha mula wali-wali niku senengane download program mula duwe ana apa? Duwe paket data, duwe wifi nih cara wong saiki. Mula iso diakses ila ruhi ila hadro hadrati cara wong anyar niku .co.id. Lah sampean kan ora tau download ngono to, anggere jak download rong jam turu. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah. Turu. Mula senengane ya bi barokati. Golek wifi gratisan. Mula teko khol ngene. Lha ora wali. Lha wali-wali zaman semonten niku sing didepi ya macam-macam. Ono sing wali niku ngedepi wong Bhairawa. Wong Bhairawa niku wong Jawa ning sing iso duwe ilmu ngraga sukma. Nek sing wong Brahmana awitan niku ilmune ilmu muksa. Muksa niku ilmu matine ilang raga sak sukmane. Dadi mangke ora mangan, ora ngombe, ora temok bojo, mimpes cilik-cilik-cilik-cilik lap ilang. Namine upawasa. Mula Islam teko nggawa ajaran ramangan ra ngombe ra temok bojo jenenge wulan puasa. Soale wong Hindu biyen nek ramangan ra ngombe ra temok bojo niku namine upawasa. Mungkin awake mimpes cilik-cilik lap ilang. Niku lha ngoten niku kathah sing wis mimpes cilik-cilik eling weduse. Niku macet, ajeng gedhe mboten iso, ajeng ilang mboten iso. Dadi jinglot utawa petara karang. Mula sampean nek petuk jinglot aja didol larang niku produk gagal muksa. Lah niku terus atas sing akhire golek ilmu anyar jenenge ilmu ngraga sukma. Lah ilmu ngraga sukma niku dibarengi kanthi ngumbar hawa nafsu muter lanang wedok udo kabeh ngedhep arak ngedhep tumpeng ingkung menungso ngraga sukma. Mangke supaya syahwat ngisore udel niku anteng melakukan hubungan seks bebas. Supaya wetenge niki tenang pakani tumpeng. Supaya sukmane niki mangke tenang pikirane ora kakean pikiran ngombe arak. Mangke nek sukmane lunga awake ben boten obah mangan daging menungso namine mamsa. Engko terus sukmane lunga. Bareng sukmane lunga awake ning omah dijak nyolong jenenge ngepet. Sukmane lunga jak matene wong jenenge santet. Sukmane lunga jak nyenengi wong wedok jenenge pelet. Akhire teng mriki lahir santet peletnya ngepet. Jadi lha sing ngadepi ngoten niku beda-beda. Mila para wali niki kudu siap ngadepi segala macam kemungkinan. Nah itu yang Jawa ini yang ada Brahmana ini ada tiga tahap dharma. Siji namanya Upanishad, menghilangkan jati diri. Jadi misalnya bar dadi Brahmana kondiang itu pindah ngon jadi bakul dawet. Utawa bar dadi wakil bupati terus pindah ngon jadi bakul cao. Ini namanya Upanishad nih. Terus kabumian lakoni urip kaya wateke bumi. Wateke bumi niku tambah digedhuk tambah ngetokke banyu lan nembe upawasa. Lan niku lha mula waktu niku nek ketekan sing Brahmana sing ngoten niku ora ketok. Kadang kaya wong edan ngono, kadang kaya wong gendeng. Mula wong Jawa niku kadang ana sing wedi nek wong gendeng ati-ati ngundang wali. Soale zaman semanten Brahmana niku nek wis Upanishad ora ketok tenan tapi malati. Nah sing iso ngadepi kaya ngoten niku para waline jenise siji. Niku wali teng Baghdad mriko ana aliran thariqah. Namine thariqah Maulamatiyah utawa Malma. Ya, niku thariqah aneh niki. Wong e ra patek ketok. Sing ngedekake namine pun Syekh Hamdun bin Ahmad bin Ammarah. Niku kelakuane aneh, ora ngetokno jubahe, ora ngetokno apa. Senengane turu masjid tapi ora sembayang. Niki ana aliran thariqah ngoten niku, namine Malmatiyah. Senengane turu masjid tapi ora sembayang. Sampai engko kuat ora dek niki dilokno wong sak kampung, wong saking gableke turu masjid kok ora sembayang. Padahal dek iki sembayang ning ngenteni ra ana wong. Supaya napa atine kuat ora nglakoni apik ning disangka elek. Latihane ngoten nek awak dhewe ra kuat. Dilokno cah kok ndablek sesuk langsung ngetokno Allah. Oke wae. Rukuk sing suwe ngoten niku ora wong Malmatiyah ra kanggur. Wong sak liyane ora ngene. Kudu Allah tok, saliyane Allah ra. Lah ngono sembahyang kok isih konangan. Sesuk niku nggawa botol arak. Bo panjenengan bocah gemblung. Tapi sebab ra ono liya saliyane Allah. Mula atine niku ya mung gandulane mung karo Allah. Allah tiyang ngeten iki atine padange ora umum. Sampai duwe ilmu namine maul hayat, air kehidupan. Air kehidupan. Wong ngene iki iso mati bolak balik. Balik sampean ngandel ora kok iku wali mal mati aku mati bolak balik. Kadang urip ngono, kadang ono. Lah ngono urip meneh kadang ono. Lho, kucinge metu. Heh. Ngingon-ingonane wong mal mati ya niki. Nggih. Ceng niki. Wis wis kaluwih kaluwih. Mu anu pengen roh ae ngono. Lha wong mal mati ya. Wali mal mati ya niki. Wong sekti-sekti. Matine kapan ngono roh? Wong niki. Kadang wis ketoke mati urip meneh. Mati urip meneh ben iso kok mati. Lah kok nek wis mati tenan niku biasane liang lahate kalih. Liang lahat ngisor niku isine menungso, dhuwure batang celeng. Dadi ono wong kok ndawap lho kira-kira matine dadi apa? Begitu digethuk meng petuke batang celeng. Lha wong mal mati ya saking pengin menyembunyikan kebaikannya hanya kepada Allah. Lho niku nek wali niki sampean aja sembrono. Mula wali generasi niki makame ya akeh. Mula Mbah Jumadil Kubro niki ya makame ya akehan ya makam kabeh. Mula ning Jogja ya ana, ning Semarang ana, kene ana, ning Wajo ana. Madura ana niku ya akeh. Iki ni wong-wong mal mati ya, nggih. Lah sasampune aliran malmatian niku sing teko niku aliran akmaliyah. Ning akmaliyah ora akmaliyah wiritan, akmaliyah. Serem niki gone Ibnu Arabi. Wong akmaliyah niku nek syahadat niku mboten nganggo lambe. Dadi apa-apa mesti dites ngono tok. Saridin kok syahadat, din syahadat moh. Liyane syahadat ning saridin moh. Din syahadat moh. Tapi meneng-meneng ya masyadat asyhadu an la ilaha tapi diwirid. Begitu pun 7 tahun wis dit layane syahadat ngoten niku langsung nggih menek wit klopo asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ndase ditibakno kok dhuwur klopo. Tus prok ngono mati Saridin. Kok kon syahadat malah nibakno awak. Ternyata begitu dikira mati mboten tangi mek tengel-tengel ini ta. Ya Din. Kau ni kau dikongkon syahadat malah bunuh diri. Bunuh diri apa? Aku kira bunuh diri. Aku pengen bukti no. Gusti Allah iki eneng tenan apa urang ngono. Lah saiki aku wis yakin Gusti Allah ono tenan. Aku wis maca syahadat tak tibakno teko dhuwur klopo aku ora mati. Ono tenan. Lah aku saiki ngandel lho iku wong akmalia. Mula wong akmalia iku kendel-kendel. Watu atos ya dibuktekno kuat ndi karo ida batos tumbatos tum. Jabarin ta iki. Wo wirid ta dapat mung pak pecah. Ha nek pak kok tangane loro, oh berarti ora kuat ngono ta. Bedil apa celenge ning kono. Dicacak. Al-Qur'an ana wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Wis ngerti celenge ning kono wiritan wa ma ramaita bedile rono. Dor ngono. Engko plurune mek kok cuwi. Niku wong iku. Ana bojo kok cerewet ngono. Ya dicacak kuat nanti antara nih bojo cerewet karo sumum bukmun umyum faum lah ya rujiun lu mulu jauh itu ada mantra-mantra sing aneh-aneh ini orang akmalia nih sampai latihan akmalia saged itu apa-apa mau mojo kerto ada real sepur kok gak bete indonek sampai real sepur nih gunak mojo lahaulah telung tahun ku nek wis manjing rumangsa la haula iki wis manjing sepur teko duding mon la haula wala quwata illa billah yakin mandek mandek mesti nek sampean yakin embubane kempes mbuh napa tapi nek la haula gegek ketabrak nang mlayu oh wah alia lho dadi tiyang niku mulung Jawa niku sewek sekti ngoten ya ijaja. Misalnya wama arsalna kaila rahmatan lil alamin. Aku ora ngutus sira Muhammad kecoba dadi rahmate wong alam ka kabeh. Nah hubungane karo Kanjeng Nabi niku selawat. Nek nabi iki rahmatan lil alamin berarti selawat iki mesti disenengi kabeh ngalam. Lah ngono ya dicacak maca selawat ning isor ning jurang, apa pinggir kali ngoten. Ya diwaca Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Engkau lah sing metu lah. Terus mulai uwit obah, obah. Lho warok matalil alamin dicacak. Uwite obah ini ya. Iwak mulai mencolot. Colot. Iku nek sampean tau nyacak, wong sampean ora tau nyacak. Mulo sampean rapate yakin wong ora tau tes-tesan. Engkau terus mulai kodok mencolot. Wong rahmat. Lah engko suwe sing metu gendru. Gendru. Oh malah melayu. Lu lama biyen ngono niku wong-wong akmalia, ngoten lho. Mula Jawa niku ilmune aneh-aneh. Wali-wali Jawa aneh. Lah nembe terus kemudian terakhir ya tareka-tareka biasa sing sakniki iki sing tareka ngulangi mata, ngulangi lambe, ngulangi kuping. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Turu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yung kringingane. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alah suwene. Ane ku kelasnya awak dhewe wis ngono-ngono niku mulo ora ana sing yakin, ora ana sing kendel, karek ban sercok sing yakine. Lengge, kon mlaku ning geni. Wiritane napa? Ya narukuni bardhu wasalaman. Mlaku geni, ora apa-apa ta, Jaman? Lho, ban. Mulo ban sri kendel-kendel wong tes-tesan, pedang landhep ngono. Wacakno. Waja'alna min baini aydim sadda wa min khalfim sadda fa usainhum fa hum la. Ya sirun. Wedok di I love you. Mahono di tes wacana innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala alayya wa tuni. Mulu wali-wali niku kaya ngoten lho. Mulu sampean mulu akhire Jawa niki isine sing nakluk niku para wali sebab ning mriki sing nyekel agama Brahma. Brahmana mulu ana cerita Islam disebarkan oleh sedagar. Ngono ku ora mlebu ning kula. Sedagar iso ngomong agama wong sedagar niku sudra. Makane konsep para wali niki sing iso mlebokke Islam teng tanah Jawa. Lah para wali niku ngerti, ora yo petita-petiti ngono. Mbah Ibrahim Asmarakan Mbah Jumadil Kubro ngerti. Setelah di Makkah sana, di Persia sana, di Karbala kehilangan tanah air karena terusir dari sana, maka menjadi keyakinan berarti nek petuk bangsa aja nabrak. Ojo ngasih wis ning kono kehilangan tanah air, petuk bangsa baru ya kehilangan tanah air ba baru lho niku mulo akhire para wali sing teko rene niku ora petita-peti. Peti dene petita-peti dia dimut karo Majapahit zaman semono. Lah Majapahit itu negeri kuat. Negeri kuat mampu menaklukkan 2/3 dunia. Majapahit zaman biyen mboten main-main, alat musiknya Majapahit niku gamelan. Alat musiknya wong Arab niku lagek terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Alat musiknya wong Londo iki lagek kayu karo tali jenenge gitar. Tapi alat musiknya wong Majapahit niku wis gamelan, terbuat dari logam. Artinya apa? Majapahit adalah bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan. Yo gawe. Lha Jawa wis duwe kabeh wis lengkap zaman semono. Wali teko ngejak omong swarga, ngono iki ra pate tertarik wong kene, wong swarga niki kene wis ana ning mata. Nah swarga sing ning kono lagi diceritakno, sesuk swarga banyune mili, ning kene wis banjir, Mas, ngono rae. Jadi mangkane sampean ora ana krungu cerita pengislaman, niku critane ngislamne nganggo cerita swarga. Ora ketemu. Ceritanya pasti kesaktian para wali. Kenapa? Sing di depi ku Brahmana sing sekti sek. Sekti mulo ra ono krungu. Kenapa tidak bercerita tentang surga? Lah wong kene diceritani swarga, iku wis ra patek tertarik nek. Swarga banyune mili. Lah kene banyu mili kleleran. Tambak segara wis arep plung ngono to. Lho. Diceritani buah-buahan swarga. Ning kene ra patek tertarik wong woh-wohan akeh. Karek ngitung ae mulai juwet, mulai kecacil, ono kabeh mulai sampai ciplukan mawon ka. Kata. Critane swarga niku sesuk ngombene madu. Wong kene iki madu kleleran anggere ono growokan mesti ono madu. Madune. Critane swarga ngombene susu, wong kene ra pati doyan susu. Susu ora pati doyan. Critane ning swarga iku sesuk entuk bojo akeh ngono. Wong kene trauma. Lah jemene akeh iki duwe sitoke cerewete ra umum kok. Maka laki-laki Indonesia jarang membayangkan bojo akeh. Jarang bayangno. Lah wong kene cerewet-cerewet kok. lambe wedok kene kene urung ngomong wis muni wing 50. Kenapa? Karena perempuan Jawa, perempuan merdeka. Perempuan Jawa ini perempuan merdeka. Nek wong Arab wedok era merdeka. Kenapa? Sebab kehidupan mulai golek mangan sampai tingkat keamanan apa jare wong lah. Wong lanang golek pangan berburu, lanang lunga perang lah. Lanang wing kene sing nyambut gawe wedok. Lanang turu rokok ngono ae. Lha mangkane wong wedok niku nek mriki niku merdeka. Nandur pari wedok. Ngupes jagung wedok. Ngucek kacang wedok. Masak wedok. Umbah-umbah wedok. Petan wedok. Dok kabeh lho mulo wong mriki wedok, ora diopeni wong lanang nyambut gawe urip. Dene mulo kadang wong mriki niku sampe lali nek di bojo. Tinggal ngopi mawon nggih. Lah ora diurip urip wong wedok mriki lho, itulah yang menyebabkan perempuan di Nusantara mandiri. Maka laki-laki enggak bisa menekan perempuan kayak di negara Arab. Wedoke kuwasa kok. Lah ning kono wedok ndak punya kekuasaan, mulo ning kono wong wedok niku nek dirabi wong lanang sing bojone akeh bangga. Karena laki-laki sukses iku bojone ya. Akeh. Lah ning kono lanang kok bojone siji, lanang gagal. Ini perbedaan prinsip kehidupan di sana sama di sini. Lho ngono, mulane ning mriki ya ngene iki wedok. Lunga dhewe ngaji ra pamit bojone biasa ning kene. Kadang malah bojone kuwi biok sapu. Lah apa bangkong ae lho. Lha itu makane diceritani bojone akeh ngono ngene, lah aku disitoke mumet ini. Lho iki kula duwe siji ya mau cerewet. Mula-mula krungu suara banter ngono ya rada piye ngono. Sok trauma. Hei cerita napa? Diceritakan swarga bahasane halus. Wong Jawa wis halus. Wong paling halus sak donya iki wong Jawa, omong sak omong halus. Pangkate ana. Pak Bupati ngono ya pangkate ya Nindra. Ngisore titik ngono sare. Ngisore titik meneh tilem. Wong kekasih kita bubuk, bubuk yang wong biasa tuh turu. Ngisore meneh ana copet ngono ya. Yo ndekok yo. Micek yo batang. Lu jauh lu wis lengkap. Ana sing pangkate niku apa kapundhut, marak sowan dateng ngarsanipun Allah. Ana sing sedo, ana sing meninggal, ana sing biasa mati. Tapi kan ana sing bongko. Ana sing modiar, ana sing matek dengan terkinjal-kinjal. Loh, itu wis duwe. Sementara kono lagi kenal Naum, lagi kenal sleep wong Inggris, maut. Nang kono, omong wong kene wis detail, wis komplit. Wong ini bangsa wis maju kok. Sudah maju semua di sini ketika Islam teko iki bangsa iki wis dadi, bukan bangsa yang belum terbentuk wis dadi. Majapahit sudah mampu mendirikan universitas terbesar di dunia dengan pendidikan ilmu politik Kitabe Negara Kertagama, pendidikan ilmu sosial Kitabe Suta Soma. Iku negara Majapahit universitas dengan Nalanda. Duwe kabeh. Wong Arab lagek muni rus, wong Inggris lagek muni rice. Wong Majapahit wis muni nek cilik sawah wine. Nek gedhe pari. Nek dipanen gabah. Nek dibuka beras, nek cuwil-cuwil menir, sisane gabah dedeg. Lho, nek dibuntel godhong lon, lontong, buntel janur kupat, lonjong titik lepet, ora dibuntel sego, gondol cecek siji opo? Ublek-ublek bu. Bubur, silite gosong intip, ora kepangan garing ka karak lu duwe ngene iki lengkap. Ono meng rusuh no. Jadi jangan lupa, kita ini kadang melupakan seolah-olah ketika Islam teko bangsane dhewe iki bangsa bubur. Jangan lupa kita ini bangsa kuat. Sementara para pendiri bangsa, para wali kelingan ning kono ra duwe bangsa. Critani panganan, panganan ning Jawa iku ya Allah, sampai panganan apa ae ana. Wong Arab iku paling ya ming daging. Terus napa? Daging kurma, ana roti ya kebab niku paling. Wong Eropa paling panganane ya daging, susu atos jenengane keju, susu bosok jenenge yogurt. Engko nek pengin tambahi bawang impor teko Bombay. Malah ana bawang Bombay. Nek diiris-iris matane pedih, tangise meler niku. Mula ana tangisan Bombay. Lha iki Afrika panganane ya wis ngono kok Melayu, panganane Melayu. Wonge Melayu kirik uber ngono to. Lah saiki Afrika ditandurke jagung dipangan munyuk entek. Tandurke telo pangan celeng. Akhire panganane ya padha uber-uberan ngene paling gampang. Mula sering kelaparan. Ning kene panganane itu ngene sampe ngrampung no sampean. Mulai teu apa beras, jagung, uwi, ganyong, bili, suwek, garut, minyok, kaspe, bulet, sukun, ah ra iso ngitung. Saking akeh, bahkan gendruwo paling akeh iki ngene. Ben iki bangsa ya. Lho gendruwo paling akeh niku mriki, Arab lho nang jin. Wong Eropa Casper. Wong Amerika napa Amerika? Amerika coba. Amerika niku anu vampir, Dracula ngono. Ning kene sampean itu. Kuntilanak, gendruwo, kolor ijo. Banaspati, pocong, jerangkong, gundul pringis, ora ngenteni sampean. Ora iso ngitung, lho. Makanya bangsa ini selalu standar. Bahkan sampai hari ini apa yang dimiliki oleh mereka kita semua punya. Tidak usah malu. Kono duwe piramid, kita punya Borobudur. Terus sampean mau mengatakan bahwa bangsa yang mampu mendirikan Borobudur ini bangsa terbelakang. Hak culek matamu. Borobudur mampu dibikin. Arab ditaklukkan Mongolia, Eropa ditaklukkan Mongolia. Mongolia teko mrene ditabrak kali Ronggolawe. Entek. Coba. Dikai bubur. Iki bangsa mulo kula niku nek wis crita bangsa kula teng Eropa pede kula. Wong Eropa kene-kene nek oh iya bangsamu lho fakta membuktikan. Ora iso ngeyel. Orang Arab boleh berbangga punya kisah cinta namanya Kais dan Laila. Orang Eropa punya kisah cinta namanya Romeo Juliet. Cina duwe jenengane sampai engtai. Apa kita enggak punya? Duwe ande-ande lumut. Panji Asmoro bangun lengkap le dole si ande ande lumu temurunono putri kang unggah unggahi duwe gene duwe kabeh apa sing ora duwe kono duwe kisah ibu tiri yang kejam anake jenenge Cinderella kene duwe bawang putih bawang merah apa sing gak duwe kono duwe Samson kene duwe bantung pondo. Bangsa, kono duwe kura-kura ninja, aku duwe kancil nyolong ti. Timun duwe lengkap apa sih kurang? Lah, ini yang kadang kita ini merendahkan bangsa ini. Seolah-olah kita ini gak duwe apa-apa. Dan kita diajarkan untuk merendahkan bangsa ini. Dino iki kita diajarkan untuk merendahkan bangsa ini. Mula nokit mulai duwe pitik gede titik pitik Bangkok. Jambu gede titik jambu Bangkok. Ana kunci iso menggo ngiwonengen kunci Inggris. Sing asli kene karek gula Jawa, ngono lho. Kita diajarkan untuk tidak percaya dengan bangsa ini. Kayak rambut ireng ra trimo diabang-abang. Akhirnya dadi LKMD, londo komeng ndase. Kita ini tidak lagi diajarkan, kita punya bangsa. Duwe kabeh kok. Apa? Kono pengen kaya gini. Loh, makanya kita ini diajarkan oleh Allah. Berbahagialah kita ini menjadi satu bangsa. Ora usah ngurusi. Wong Arab ayu ganteng rasa protes. Arab ayu ganteng silakan, tapi karena di sana enggak ada air. Banyune kono, mulai digawe elek sakno nek kados. Mulane digawe ayu ganteng. Eropa digawe gede dua rambutnya abang. Kenapa? Ada musim dingin. Nek digawe cilik katuken mati. Orang Eropa kalau musim dingin kehilangan ultraviolet. lari kemana? Ke Indonesia untuk mengembalikan pigmen kulitnya. Makanya di sini berjemur di pantai-pantai Indonesia. Untuk apa? Dede. Itu bukan pornografi, itu dede. Makanya siapapun pemimpin Indonesia, ojo gawe perda syariat, turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab, ojo, engko pindah. Makanya kita ini tuh enak. Eropa kalau musim dingin mau duwe godhong, ora duwe wong rontok di musim gugur. Sing ora rontok meng godhong cemara tok. Makanya Natal menggunakan daun cemara. Apa saking hebatnya daun cemara? Ya ora ya mengi kudu sing gak rontok. Mula Natal kok asli Indonesia iso godhong pelem, iso godhong ringin. Makanya wong Islam ora usah emosi, jangan kau tanam cemara di depan masjid kami. Itu pohon Kristen, semenjak kapan pohon punya agama? Ngono dia. Kita punya Afrika digawe ireng gosong wis jarno lah wong kono iku ana singa. Nek digawe putih diuber singa ke, ketok sakno. Gawe ireng ana mengkurep ngono gak ketok. Cina digawe tembem sipit ngene karo Gusti Allah. Supaya napa? Supaya matane kuat. Soale nek musim dingin salju medun sering ngene metu kan silau. Tapi kita diberikan Allah walaupun kita kecil-kecil pesek-pesek. Tapi Allah menempatkan kita di belahan buminya yang paling indah, namanya Indonesia. Lha mangkana urip ning kene iki urip paling enak, dul. Wong Arab iku pengin nandur pohon, iku ratusan juta. Wong kene nandur uwit ora perlu mikir, mangano kates leken isine. Iseng nonteni nemulan, wah wisan. Ana. Orang Eropa kalau musim dingin ra duwe iwak, maka iwak diawetno namanya sarden untuk makan di musim panas. Sampeyan lha apa melok-melok mangan sarden? Wong nyerok iwak bendino ana ning kali, ora kecekel iwak ya kodhok-kodhok ya ana. Ini bangsa paling indah. Mula aja mbayangno dadi bangsa liya. Kula niki penjelajah dunia. Kulo niku setiap bulan keliling ke Eropa kemana niku dolan rakyat nang dino niku dolan. Apal enggak ada tempat seindah Indonesia. Kulo dolan teng Siberia niku. Siberia niku pojok indonya ngono. Min 41 derajat. Ademe ora umum kadang nguyuh urung rampung wis mengkeret. Kok omong kata apa wis. Pucuke wis garing, pet ngono. Lha niku, lu nang dindi numpak kirik coba. Kemana-mana naik kirik karena sing tahan ning kono jenenge kirik sak meneh niku nganggo kereta anjing iki. Niku jenenge Siberian Husky karo Alaskan Malamut. Indonesia ra kuat tuku larang niku kirik niku sing duwe mung Fadlizon tok. Pak Fadlizon iki duwe kirik loro jenenge Alaskan Malamut. Lha niku duwe. Saman ra sembayangno, negarane ra ono sing enak, negarane kene alah enak yo. Hanya di Indonesia randu ijazah urip ning kene. Lah enggak anger segelnya seger apa sregepnya kalau setrum urip ning kali-kali enggak setrum urip. Bu, wong Afrika ra iso dandan kok sampean ngene. Kenapa? Nyamuk e ganas, enggak mempan tiga roda atau cap kingkong. Mempane nek tae gajah diuthek nganggo uyuhe jaran terus diusap bluteng-bluteng ngene. Lha ning kene urip nang enak ngene guyu. Apa ono urip enake kaya ngene, punya negara yang aman, tempat yang nyaman, punya penduduk yang saling mengerti kaya ngene, campur ya rukun ora jual jahil iki nek ra endo. Nek sing nata sapa ya para pendiri bangsa karena tahu betul potensi bangsa Indo. Nih salam mulo poro wali teko rene wis ketemu bangsa apik. Wis kare ayo dileboni sing apik ora pedhi-pedhi. Masih yo teko rene wong putune nabi mestine yo jubahan. Tapi begitu pakai jubah mlebu Majapahit ngerti ora payu jubah ning kene. Ora iso dinggo tandur, ora iso dinggo derep. Pemene kok macul jubahane mesti mengsle. Akhirnya para wali apa yang maksa orang kudu jubah ora malah jubahnya diketok. Lah jubah itu jenenge baju syar'i. Begitu diketok, ketok aneh jenenge syar'un. Ilat Jawa ratu huruf ain duwe ninga, mulo syar'un dadine sarung. Saru'an dadi saru. sarungan ngono tok asline iku. Lemul. Begitu sarung niki diplinting wong aurate wong lanang baina surah waruk, bantane udel karo dengkul, lha ngono pentole ning ngene. Mula takbire wong Jawa Allahu Akbar nyantol wong ngono pentole. Ngene. Ha mula wong kiai biasa Allahu Akbar. Nyantol. Nah sing ora gelem sarung Allahu Akbar. Mene kuatir melorot. Lho. Ini budaya. Islam durung teko wong kene wis ru wis rukun wis mengenal Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa mengenal Bhinneka Tunggal Ika? Kenapa berbeda-beda tetapi tetap satu? Dulu perang agama terbesar niku teng mriki. Dadi negara liya urung tawur bab agama Nusantara perang agama terbesar antara Hindu Buddha. Wangsa Sailendra niki agamane Buddha, wangsa Sanjaya agamane Hindu. Wangsa Hindu jenenge rajane jenenge Sanjaya. Apa jenenge Panukuh. Wangsa Sailendra rajane jenengane Garung. Garung iki ganas anggere wong Hindu pateni, wong Hindu pateni ngono. Sampai namine Panukuh ndak mau jadi raja, minggat ke India belajar ilmu arsitektur, pulang dikenal dengan nama Resi Guna Dharma. Tapi si Garung tambah keras gelare Smaratungga, petuk Buddha, petuk Hindu pateni. Sampai akhirnya Smaratungga memenangkan perang karo wong Hindu. Tapi begitu bar menang perang, pengen gawe candi, ora iso wong goblok kabeh. Akhirnya carilah arsitektur untuk bangun candi Buddha. Penuh wong Hindu jenenge Panukuh niku. Akhirnya arsitek Hindu membangun candi Buddha. Lahirlah Sambara Budura sing dikenal dengan Borobudur tahun 800-an. Akhirnya begitu sing bangun candi ki wong Buddha, wong Hindu, anak Smaratungga sing jenenge Pramodawardhani jatuh cinta karo wong Hindu iku. Akhirnya orang lah anti Hindu, duwe anak siji seneng wong Hindu nek ra dirabekno bunuh diri. Akhirnya kepeksa terjadilah pernikahan antara anak raja Hindu dengan anak raja Buddha dengan orang Hindu. Walaupun maune gaweting tetap akhirnya pernikahan Hindu Buddha. Mulai sampean sing ribut 0102 wis nang leren. Engko nang anakmu jatuh cinta repot kabeh wis nang wis nang repot. Lho akhirnya rukun setelah rukun sing Hindu digeke Prambanan Balaputra Dewa pulang ke Palembang membangun Sriwijaya wis gak ribut agama Sriwijaya jadi besar. Sindok ke timur bangun Doho Kadiri tidak ribut agama besar. Bangkit Majapahit sudah tidak ribut agama Majapahit jadi besar. Maka kemudian dipersatukan dalam bahasa Emputan Tular Bhinneka Tunggal Ika, saling jaga. Dan itu tumbuhnya dari Trowulan Mojokerto. Saling jaga sing Hindu Joko Gereja, sing Gereja di Joko, sing Hindu Joko Buddha, sing Buddha Joko Hindu. Makane sampean gak usah kaget nek dina iki ana dina Natal sing Joko Gereja iku banser. Itulah warisan asli bangsa Indonesia. Dewa Joko iku haram sing lek buktine neneng Bali sing Joko masjid pecah lah. New Zealand begitu wong apa orang Nasrani keras dengan orang Islam sing jaga masjid wong Nasrani. Mula Rianto niku sampe terbunuh niku ya wong Mojo Kerto. Karena apa itu dharma bakti untuk bangsa dan ibu pertiwi. Wis rukun iki piye? Ora medidi kiai niku teko. Soale ngerti harus membuat bangsa harus ning kono kentekan bangsa. Nek medidi ra dadi. Kaya kiai mbiyen teko apa ulama teko jenenge dawa. Kaya kula ngeten iki nek teng Arab dawa jenenge. Asy-Syaikh Al-Fadhil Al-Alim Al-Lam Al-Karim Abdul Karim dawa niku. Tekan Jawa mek kiai ngono to. Ngono to. Sawiti nggih. Buang kaceluk kiai rumangsane ijen tibake kiai iki ra ijen. Ana kancane kebu kiai selamat. Ana tombak kiai pleret. Ana kiai Semar, ana kiai Haji. Jadi berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu prinsip wong Indonesia. Dengan itu loh, mulut yang berikut itu sampai saat ini masih beto-beto jenenge siji. Masih yo arep metiti yo neng kene dealer Yamaha arep metiti ngarani Mio tekan kampung jenenge Honda. Honda mu apa mas Mio? Ono ya biasa neng kene. Ayo sales Honda apa ratrimo? Tetep Mio, Mio. Ada nih kok. Bosone ngene Mio Mas yo RE King yo Honda. Angger mi instan mesti Sarimi. Mas yo mi sedap, Mas yo Indomie Sarimi. Teng mriki niku angger pompa air mesti Sanyo, angger pembalut itu mesti Softtek. Itu bahasa kita di Nusantara. Rukun, ana celuk katok jin mesti lepis. Ya. Makanya rukun celuk kiai ngene tok, kiai wae ora bahasa Arab. Mulane nek nglumpuk jenenge kuyaha, ngene ora pas. Anak kiai Gus kok gawagis, ora cocok dulu. Ini iki lak kudu dipahami bangsa ini dari dulu rukun. Angger putih mesti londo Jepang. Ini kapan londo kok Jepang? Loh yang kayak begini, loh ini dan ini dibangun rukun. Dan tidak perlu keributan-keributan. Makanya para wali ketika teko menggunakan bahasa si ini ora kaya wong saiki kepingine basane wis bahasa mana no. Kita ini puluhan bangsa dan itu diwariskan oleh para pendiri bangsa. Nah, iso muni dalil macam-macam ngono ngajine kok cara Jawa para wali biyen. Dul. Yo, iki apa? Tangan yai. Yo, tangan iki apa? Jentik. Ya jentik iki manane jotathik barang liyan yo, aja nyolongan. Ora dalil asyari ku asyari qatu faktu aidiyauma. Hadis la anna Fatimah binti Syarakat laqatok tu ya da. Ora jentik jotathik barang liyan yo. Iki tak jenengi jentik saling njen silite pitik. Iki jari manis, dadi wong sing manis sing aja manis-manis ra. Lah iki penunggul dadi wong sing unggul ning aja sombong. Sombongi penuduh dadi wong nek iso nuduhke wong sira dadi jempol. Ngono tok. Nek ana manten aja lali ngarepe kene cengkir gedang tebu aku wis kenceng pikirku, mantenku wis tak geget-geget, wis tak gadang-gadang, aku wis mantep gek ndang mlebu. Ngono tok. Ora kok yo uku korone dhewe ora, karo tukang hias sakniki ditambahi wortel. Kono nang diwor nang untel-untelan. Wah sederhana coba. Wah mak biye ni orang berita-berita ngono. Rukun masih yang solat, masih yang neng gereja, masih yang neng pura. Jenenge tetap sembahyang. Masih yang belajar Quran jenenge santri. Padahal iku asline sastri mestine tilmidun murid. Ngono iku ora dipisinaoni. Wong saiki pengen ketok asline ketokno apa? Rungono para wali jubahe dicopot, klambine dadi takwa, kathoke kathok iman ketokan iki jenenge sarung ngono tok. Ana pemimpin kok rodok rapas ngono kuwi ya nameng di apa disindir ngangge gundul-gundul pacul ngono tok. Gundul iku sirah, roksun pemimpin, pacul barang ana duwe barang papat, ra entuk ucul ndas niku. Barang papat niku napa mripat nggo delok rakyat, kuping nggo ngrungokke rakyat, irung nggo ngambus rakyat, lambe nggo nuturi rakyat. Barang papat kok ucul, gundul kok barang papate ucul pacul, mripate ra weruh rakyat, kuping ra krungu rakyat, lambe ra iso nuturi, irung ra kambus, ya gundule gembe lengan, ya gemlintini. Ane gemblelengan nyugi wakul, nyugi amanat kok gembelengan wakule nglem, nglempang amanate kocar ka. Acer mula para pemimpin yang bingking kok mulai apa mulai pacul ya nyanyekno gundul-gundul pacul ngono ora angel ndak ribet wae wow, biyen iki enak kita ulang wong Jawa niku ukara-ukara Jawa biasa wong Jawa nek mati nggih nek mati niku urip meneh jenenge reinkarnasi tapi wong Islam nek mati bablas innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ono ya ora langsung innal ora mung dijawokno le urip aja lali sangkan paraning dumadi supaya ora lali sangkan paraning dumadi wong Jawa diulang nembang. Soale wong Jawa niku senengane nembang senengane nyanyi. Rumentok wong Jawa ya tetep nyanyi tok mentok tak kandhani, mentok kok dikandhani. Wong Jawa iki lungguh weruh lintang ya nyanyi. Yening tawang ana lintang cayu nembang. Bojo minggat ya nembang, dang bali osri nembang. Weruh semut ya semut ireng ana kebongkang nembang. Wong Jawa iku hobi nembang. Bahkan wong Jawa niku duwe tembang sing sak donya ora ana wong duwe, jenenge tembang silit. Wong Jawa tok sing duwe tembang silit iku mek wong kene tok, demo silit. Budi kenayo kon kendang jebol ayo bolong aja. Boleh pitik lho, gak wong Jawa pun duwe. Lha sampean cari anu niku, di googling ayo. Referensi tembang silit sak donya ora ono nek gak wong Jawa tok, demo silit budi kenayo. Lha mulang-ulang wong Jawa niku nek nganggo tembang dan lagu lebih mudah, mula apa-apa dilakokno nang pondok ya dilakokno. Fala la yu bali lu bala la dan wa bi la la nu bala la an ba wa mu bali lu mada ka mu bala lu nu bali la tu bali lu mu bala lu mu bala lu ni wa so. Qala Muhammad nu wa ibn Malik ya ma rabbil akhir Malik wa sallu ala nabiyil mustofa wa ali sahbil kajar wa tuwar timbon tek 7. Jawa ya apa mau dinyanyekno. Ya nabi, mula ra kliru kafara ya kafiru kuf kufran ora. Jawa ngoten niku. Maka pilihannya adalah membuatkan pemahaman tentang kematian yang pahamnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun dengan ukara tembang Jawa. Tembange jenenge tembang maca pat. Ngono to mbiyen maca pat iki apa to? Wong urip kudu iso maca barang pak. Papat barang papat itu kancane nyawa medun alam tuh nyawa medun kancane papat sebelah kiwa iblis loro nyasarno sebelah tengen malaikat loro gandol gandoli lagu jenenge jin korin karo khafa khafadho wong Jawa angel maham ini kumulo dijeneng ke dulur papat limo pancer ngono tok mulo dulur papat limo pancer iki manggon jero ro rogo lah rogo gawenan mriki mungan mangane wong tua metu dadi uyuh metu dadi taek metu dadi umbel ana sing disimpen dadi nutfah digawe gawe ya anak iki mangke nutfah niki dados segumpal darah darah dadi segumpal daging daging dileboni nyawa sangang wulan metu proses kesingisasi selesai kesingisasi ini rampung metu lah metu kan tergantung sing nyitak wong bungkus mawon. Nah, sing nyitak pesek ya metune pesek. Sing nyitak bangir metune bangir. Sing nyitak wayu ganteng ya niki metune. Ya ngaten niku Jawa iki pinter ning lebara niku. Nah, maca pat niki nggih. Mula dulur niki pancer niki nek butuh apa-apa iso nganggo dulur kiwa dulur teng tengen pengen bojo ayu nek pancer pengen nganggo dulur tengen ya maca ya Rahman ya Rohim, neng aku dulur kiwo, so nama tekan jajiku jaran go, goyang. Kau doa I love you ne, pengen rosso neng dulur tengen lah, haula wala aku wata ilah, bila neng dulur kiwo, so nama tekan jajiku Bandung Bondo, oh so pengen suke neng dulur tengen, ya fataku ya rozak solat du, duha neng dulur kiwo, ya gue mau pitik cemani muka gunung ka, kawi mulai ya suke, bodo mawon. No, mula kiai karo dukun niku padha. Kiai kok tirakate kuat ya dongane mandi, dukun ra tau adus tirakate kuat ya dongane mandi sami mandine mula sampean golek pitik ilang takok kiai ya ketemu, takok dukun ra tau adus ya ketemu. Ketemu padha padange kok, cuman padange seje, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kobong ngono. Golek pitik ilang nganggo sentolop pitike ketemu, nganggo blarak digendhel diobong pitike ketemu. Ketemu sentolope isih utuh barak entek kok obong aku mung bedane nar karo nur lho iku berarti para wali wis ngaji kitab Ihya'ul Ulum mudin ngene iki nek ngerti bedane nar karo nur lho mula tembange menungso kang kawitan jenenge Mas Kumam mbang napa kemambange nyawa medun alam donya nyawa kemambang sambut ngapati mito mitoni nek wis bar Mas Kumambang menungso ngalami tembang mi Mijil, mijil niku lahir lanang we. Kok nek lanang wedhus loro akikah nek wedok si, si nek pandu. Yo siji setengah. Siji karo manuke tok ngono ya. Lho, niku mijil, nek wis bar mijil tembange kinan, kinanti lah cilik-cilik niku sangoni kanthi agama, kanthi akhlak diwulang ah. Ngaji lebokno TPK lebokno TPA mulo Pak Bupati bikinkan TPK TPA untuk ruang belajar anak-anak kinan kinanti ra gelem ngaji saduk ngaji wayang ngaji kok ora lunga nggih lah nek kinanti kok lali ora klebonan kinanti akhlak kinanti agama anak menungso kesusul tembang si sinom wis bakal dadi cah nom mulai dablek. Nah nek bar sinom tembangi asmoro mulai ke taman asmoro taek kucing rasa coklat. Ngono dak. Nek bar asmoro dono tembangi gambuh bakal jumbo lanang wedok mulai bangun rumah tangga. Lah nek wis bar gambuh membangun rumah tangga, petuk tembang dandang gula ketemu dandang pahit, ketemu gula legi, merasakan manis pahitnya kehidupan. Itu bojo bagus ganteng kaya Pak Wabub ya gula. Oleh bojo rupane ora tau dituwe jenengan ramal togel, pahit oleh dandang. Lah nek bar dandang gula hati-hati tembangi durma wis wayahe berdharma. Bakti cara gedang metu wae nggo pakan manuk, cara pelem metu wae nggo pakan cocot. Lah wae menungso apa mana buah kehidupanmu? Gedang ra metu wae tebang pakan sapi. Lah menungso ra metu wae tebang pangan sapa ora wong doyan. Maka dharma bakti tenaga nek di tenaga, nek di ilmu tenaga, ilmune dharma bakti kan nek di bondo keluarkan harta benda, bendamu iku jenengane dur. Durma kok ora nang berdharma bakti, hati-hati menungso kesusul tembang pangkur. Ngerti-ngerti wis wayahe mungkur, dengkul wis mulai linu, untu wis mulai protol, mripat wis mulai lamur. Waktu sinom gambar naga ning dodo mangap kok wis mengker dadi gambar cacing. Nah iki pangkur wis nang mungkur. Tato mang nogo kok mengker dadi cacing, tato manuk garuda kok wis mengker dadi emprit. Nah wis pangkur namungkur nang mlebu masjid raketang setahun pisan rio yo wis nruno sing maune ubur-ubur bal sedina kuat ning lapangan saiki ku berputune ra gelem adus melet namungkur nang mlebu masjid. Pangkur kok ora nang mungkur kesusul tembang megat roh copot rogo sak sukmane tembange mah mati. Terakhir tembangi pucung menungso meng dipocong seluku batok lebok ke lawang ciut. Mula wong tuwek jenenge buyut, siap-siap mlebu lawang wali mbiyen ngono pintere. Nah nek mlebu lawang ciut petuk malaikat mungkar nah mesti takoni marabuka Allahu rabbi Allah tawapuk malaikat apa wak langsung malaikat rokib ojo to lah iki muni Allah ra iso metune Allah iku ilat mejo kerto mejo kerto randi ali batak duwene ana cara kok. Nah wis gelem belajar wis ana pengajian ya teko iki lho catetane ana. Nah teko kok turu ora apa-apa ngaji nek melek berarti matane ngaji nek ngrungokno kupinge nga. Lah nek turu berarti bokonge tok sing ngaji. Lah mula nek ngaji aja mule lungguh. Lah ya nek matane kecatet ngaji, nek turu berarti bokonge tok sing ngaji. Lah ganjarane moto gampang ilang. Meru wong ngising, wah ilang ganjarane. Mula sesuk takoni ndi ganjarane ngaji? Telas ya Allah. Sing nanti ning moto telas. Kuping telas sing iso nanti sing teng bokong tesih itung bokonge watasyadu arjuluhum oh iya bokonge bokong nga ya bokongmu mlebu swarga eh bokong tok ya Allah wani kira ya ngono carane wong ngaji mulai sampe nek kira-kira ilmu rapati nyantol ning akal lunggu ben bokonge kecanet bokong nga ngaji lah sak waya-waya wong ngene iki niati belajar ngono mawon. Syukur-syukur sampai nek ana tarekah nang melu, nek ana mursyid-mursyid tarekah nang tarekah sing genah, aja tarekah abal-abal. Milih tarekah, yai kula nderek tarekah. Kula ajeng belajar nyebut asmane Allah. Wiritane ping pinten yai? Ping 100 kekathahan yai. Nang kuatmu pira? Ping gangsal. Nang kok ping 5 nang sing 95 sapa? Panjenengan. Ngono ya. Jenengan kan sopir, kudu maca plang rumelek, kula kan penumpang turu ngorok tekan nggon. Lha kok nek sampean wis ngono sak waya-waya mati kecanet mati nih wong belajar, mati belajar di ngapura Gusti Allah. Waluse wali biyen. Kenapa? Ndak menabrak sebuah bangsa. Karena kok nabrak bangsa kono entek kene ya entek terusir lagi dari tanah Nusantara. Tara lho niku mulakno. Ana sing ora gelem belajar takoni, merebuka. Heh. Merebuka. Heh, ha he ha he tapuk pak ngoten. Cangkah gulune kek melet. Cemplung nang neraka diudhek karo malaikat, angkat gantung kaya siwur, tutuki modal madil keterangan bodol, digecek ajur mumur kaya gedebok bo. Bosok mulai pangkatnya menungso anak bapak simbah buyut canggah waring udek udek gantung siwur tarangan bodol ketebok bo bosok lo rasa lagi muni yang ngonoku ulangan Hindu tapuk lambimu gue saya kisah ngerang itu kan pelajaran Hindu cari sopo Hindu kok ngulangi ngonura lah niku begitu lagu wis dadi Sunan Sunan Bonang damel ke gamel gamelan muni ini nang ning nang nong dang dang gung urip iku nang ning nang nong ya nang kene ya nongko no ning kene ngaji nongko no nyolong pi teh urip ngono iku kadang apik kadang elek ya kadang nabu terbang kadang nabu bokong urip ngono nek apik terus malaikat elek terus nek manusia kadang apik kadang nang ning nang nong dang dang gung urip nang kene nongko no nek pengin pungkasan pungkasan apik dang dang gung dang dang balik nang sang yang agung dang balik onang Gusti Allah lho wali nek ngulangi ngono kuwi. Bareng diulang-ulang-ulang-ulang ini mulai iso, baru para wali membuat sistem baru sing maune raja hamba, kawula Gusti bikinkan hidup bersama namanya musyarakah sing akhirnya dikenal dengan bahasa masyarakat. Sing kawula mutlak raja hamba tidak punya hak apa-apa dilebur dadi kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati, maka tidak ada raja tidak ada hamba tapi sing ono ra'iyah orang yang saling bertanggung jawab dan satu-satunya bangsa yang mampu menyebut warganya dengan sebutan Rasulullah ra'iyah hanya ulama Indonesia ra ono liyane Indonesia. Lah niku tapi wong ora krasa wong sing kawula isih oleh muni kula, sing hamba oleh muni ambo, sing sahaya oleh muni saya, sing abdi oleh muni abdi, sing pukulun oleh muni ulun. Lah begitu wis ra'iyah iki mulo ati-ati sampean. Nek wong agamane beda serang-serangan jenenge kafir, nek wis urip bareng jenenge dzimmin, nek saling bertanggung jawab jenenge ra'iyah utawa rakyat. Mulo nek wis rakyat aja mbok kafir, no ma. Mane mulo kiai sepun di ngafirno wong sebab iki wis ro'iyah wis sebutane umate Kanjeng Nabi. Nek ro'iyah ngumpul aja lali rembuken sing apik wasyawirhum fil amri mulo lahir tembung musyawarah iki tembung Quran. Nek musyawarah aja menang-menangi dhewe tafassahu fil majalis mulo ruang musyawarah jenenge majelis. Lah nek wis dadi majelis ngangkat pemimpin wasi kursiyus samawat kedudukan pemimpin jenenge kursi lho ngene iki lha sing bangun kabeh iki mbiyen para wali mulo daerah-daerah yang membangun basis ra'iyah. Para wali duwe murid Aryo Abdillah ning Palembang bangun ra'iyah, bangun musyarakah. Di murid Datuk Riban nang Geser Sulawesi bangun ra'iyah, bangun musyarakah. Duwe murid Hatib Dayan pindah Kalimantan, begitu londo teko diserang bareng-bareng, maka mereka bersatu semua dalam wilayah karena iki biyen daerahe para wali dan wilayah itu disebut negara kesatuan Republik Indonesia. Lha ngene iki wong nek ra dong. Lah karena wilayah ini negara kesatuan Republik Indonesia, maka semuanya berbeda-beda tetap satu agamane apa kene yo duwe gendera NU, Muhammadiyah duwe gendera Muhammadiyah, bahkan Coca-Cola yo duwe gendera Coca. Kola, tapi untuk menjadi simbol kebersamaan membangun dengan merah putih gendera ndi to gendera ne ora. Oh, kudune ana genderane merah putih. Oh, iku buri apa? Oh, lambang lho merah putih wis bener kuwi. Bendera merah putih itu yang melambangkan kerukunan Sabang merah. Nek gendera NU ya NU tok sing duwe. Walaupun kita begitu cinta dengan bendera NU, tapi untuk urusan bangsa tetap merah putih gak iso. Walaupun kita cinta dengan slang gendirone ya tetap merah putih kok cocok terus gendiro slang adalah gendera kebangsaan Indonesia ya ra iso. Makane waktu itu ketika merah putih niki ra oleh ditekno londo karo para kiai gelek dhuwur rumah Londo curiga cagak omah diparingi gedang, isih curiga paringi tebu, isih curiga diparingi klopo, isih curiga paringi pari, isih curiga gowo tumpeng karo ingkung omah arep mangan to wong iki. Begitu tumpeng ingkung entek, padinya mengering, tebunya mengering, kelapane mengering, rontok, gedangnya rontok, yang tersisa tinggal merah putih. Ini bentuk perlawanan para ulama dulu. Begitu tambahi biru suwek karo santri, maka merah putih kemudian minta darah dan nyawa di Surabaya, sampai terjadilah perang 10 November. Demi apa? Tegaknya bendera bersama merah putih. Lu zaman semono merah putih kin jaluk getih, jaluk nyowo. Saiki mek jaluk ngene tok ya kakean alasan. Sing musyrik, sing bid'ah iki mesti zaman perang mbah buyute ra melu iki. Atau jangan-jangan liane perang mbah buyute bandar dadu. Gitu. Jangan-jangan lo kita ini ya. Coba Kiai Hasyim Asy'ari puluhan tahun ning Mekah. Ngapal lo Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, mulih gawe tebu ireng. Kurang kiai apa? Tapi begitu disodorkan apakah bangsa ini memilih ketuhanan yang Maha Esa atau dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, Kiai Hasyim lebih memilih ketuhanan yang Maha Esa tanpa tambahan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Artinya apa? Semua sedang berpikir bangsa. Lha kok saiki apal hadis loro kepengin gawe khilafah, ya tak tapuk lambemu we. Sementara khilafah dipakai oleh Taqiyuddin An-Nabhani untuk membebaskan Filistin, gagal dia di sana. Ikhwanul Muslimin dipakai oleh Hasan Al-Banna memerdekakan Mesir, dia gagal. Produk gagal repok gore ini. Sementara kita sudah punya kekuatan bangsa Indonesia. Pinter aja gendeng mangan apu sampean. Lha iki bangsa, makanya kita ini punya bangsa. Nah, inilah yang akhirnya mampu menjelaskan. Karena kehebatan para pendiri bangsa, akhirnya Arab yang satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, Eropa satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Lha sebabnya poro wali yang ini lah, makanya kita rawat saiki poro wali dikholi. Sebab awak dhewe niki pengikuti para wali, murite para ulama, agar kita tetap sadar bahwa kita ini berkedudukan pada muridnya ulama. Nek murite nabi wong Mekah ngono jenenge sahabat, murite sahabat jenenge tabi'in, murite tabi'in jenenge tabi'ut tabi'in. Lah awak dhewe murite ulama jenenge apa? Lah wis tabi'ut dawa. Makanya kita ini adalah orang Islam yang ada di Indonesia, orang Indonesia yang beragama Islam. Ora usah ribut ngono lho. Are jenggoten lah, ning aja Allah sing ra jenggot. Jenggoten nek bakul dapat ya aja. Ora ana sing tuku nang kroborokan jenggot. Ora ribut betul. Lah ini kesadaran mlane kita khol ngene iki ngekholi saya Jumatil Kubro cero. Oh, ternyata kita ini Islamnya sudah datang dengan berliku. Liku wis ado, petuk nabi wis ora, petuke para ulama wis bejo isik kebagian agamane Allah, sebab senajan bagiane rapati akeh. Quran niku 30 juz wis matur nuwun awak dhewe kebagian Yasin, ana sing kebagian Kulhu, ana sing kebagian Semilai Rahman Rahim wis matur nuwun. Salat sakmono akeh alhamdulillah, ana sing wis kebagian setahun pisan riyo. Hadis sakmono akeh alhamdulillah wis kebagian loro, innamal a'malu binniat karo kullu bid'atin dhalalah. Lha donga sakmono akeh alhamdulillah wis kebagian donga mangan donga ngising wis matur nuwun ora usah ribut. Ayo disyukuri dadi wong Indonesia dengan agama ala Indonesia. Engko nek disyukuri mesti ditambah karo Gusti Allah. Buktine mbiyen ya hayu ya qayyum, kliru ya kayuku ya kayumu, sekarang muncul pondok-pondok Al-Qur'an. Allahu akbar metune lawa bubar, tapi disyukuri saiki lahir pendidikan-pendidikan Islam. Lah saiki wong rapate syukur, mula ruwet kei presiden ora syukur, weruh wong kunut ora syukur, weruh wong selawatan ora syukur, weruh tahlilan ora syukur. Iki terus sing arep mbok syukuri iki apa gundulmu dhewe? Akhirnya bangsa yang tidak bisa bersyukur dihadap karo Gusti Allah. Ana wong gelem lungguh karo la la ilallah la la la wis alhamdulillah wis gelem lungguh karo zikir timbangane gaple eh. Lelu wong wis alhamdulillah ana wong mati sik gelem ngulang talkin rasa takono tutuk apa ora wong sing ngulang ya ora ngerti tutuk apa gak kok. Lah nek pengen ngerti mati ya nek tak talkin ora tutuk apa ora ngono. Ning mau cari Gus Falah mau ngono mau. Dalile tahlilan aku ya ora ngerti ya. Aku ya wis nglakoni ngono wae dalil apa aku ora tau takok dalil. Lah mbepikir aku takut takok dalil tahlilan. Kulo tahlilan niku apal. Tapi ora tau takok dalile apa. Masa lu takok dalil niku takok iku ngopo? Wong-wong tak lili dalil ora tau bali. Ora koyo la la lu glodak bali meneh ngono ya ora koyo. Ora bali ya tutuk. Nang bali dongane wong urip nang wong mati iku ta. Tekan, ini ratrimo tak dongak nelek wong matimu ngene. Pemko sing mati lu bentroko ngono. Nek ratrimo, ampun ora ketra tutuke kok ora apa-apa mes elek ora tutuk. Ngoso patuh ayo disyukuri. Duwe tangga ana sing mati sik gelem ngetokno panganan syukur. Disyukuri ae aja kok petita-petiti. Ngene iki saking apike wong, begitu mlebu rene salat zuhur ora iso setengah 12. Wong sik ning sa sawah, matur nuwun kiai ini gelem ngenteni tekan setengah lo loro. Allahu akbar, Allahu akbar. Rung teko robana, robana. Nek rung teko ya tombo ati wis pegel nambani atine dhewe ya. Nek gak teko-teko baru kiai ini ngamuk diuruki anjang anjang. Iki lha wis kudu matur nuwun ten duwe kiai sabar koyo ngene. Terus Allahu akbar. Lah ya kiai ini ngerti wong makmum kene iki pemancar lokal. Nek pemancar Mekah kono ya khusyuk, nek pemancar lokal sinyale kadang teko, kadang ilang. Allahu akbar. Bakso liwat sinyale ilang. Ono ting-ting bakso, ilang sinyale. Ono gratak-gratak ya Allah kerupukku kudanan. Lah wong sinyale ilang kadang ono, kadang ora ya bocor ditam. Tambal, nah, nambal bocor yang nganggu di dikir, la la ilallah la la ilallah, rasa diprotes dikir kok gedek-gedek. Sokapat nih dikir meneng lah, sokapat muridnya Nabi dikir meneng hati nih nang Gusti Allah, nah wong kene dijak meneng ya turu ini gedek-gedek. Nah kok muni ya cek keringi, ngonek keringu nurokno. Nah ini meneng tak ketop-ketop terus mau copo, boh nah, repot. Poso, kiai kene yang ngerti, wong poso kene timbangane melek ora khusuk turu wae. Nek melek ora khusuk wong weruh jambu, weruh pelem ora khusuk. Wong Mekah nek poso khusuk wong metu mah weruh padang pasir sing pengin mangan padang pasir ya sapa ya ora. Ana kene weruh jambu timbangane melek turu. Nah dalile napa ya naumuso imin iba, satu turune wong poso iba, ibadah bareng turu terus kiai ini sepi lungo ning pasar tuku mercon. Akhirnya yo dar. Mula mercon di Nusantara adalah perangkat ahli sunnah wal jamaah. Ora ana nesu. Biasa mawon tengah wengi wong senengane turu, akhirnya wong kampung gawe kentongan tuk tik. Sahur ora sahur sak karepmu. Sahur ora sahur sak karepmu. Ora niku to. Ngrampung niku halal bi. Alah le biasa mawon wong murid kiai adoh kok ngene ora tau petuk nabi. Lunga haji ya ngantrine kesuwen. Nek kono langsung mlebu kene antrine 20 tahun. Supaya lega atine nemplekno gambar Masjidil Haram sesuk aku rono nek cek lega. Nek wis daftar terus latihan. Latihan ning teng alun-alun Mojo. Lempe kelo makajan niate tenanan Kak Bae triplek. Terus lunga haji diterno nang asrama Sukolilo Surabaya. Ya, sing lunga haji mlebu asrama sing ngeterno mengko kebun binatang Suro. Oh, ya nek biasa wong Islam ngono rada ribet. Lah nek wis kaya ngeten iki lho indah Islam mesti disyukuri mawon. Ora tahu petuk Kanjeng Nabi. Nek petuk Nabi ya asalamualaikum ya Rasulullah. Sing ora petuk wong desa-desa ngene ya diulangi kenal Nabi Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah. Dina ne Senin 12 mulut. Oh candi iso tenan iki. Ya ngene nak. Nek santri ya marhaban ya nurul aini marhaban marhaban santri nom santri tuwek ya halo ya nabe salam alaika ya rasul salam biasa ngene sing senengane ishari terbangan anakal atawa Lah ini menjelaskan betapa indahnya Islam itu ketika jauh dari Rasulullah. Sing senengane dangdutan ya dangdutan ya Rasulullah salamun alaik da da da da da da ya Rabbi Aisha adba zayyaji Ya Allah diwal garami Ya Allah jod Ruhai senangnya Deneng deneng deneng lo Lo indah lo Islam santri itu Islam menggembirakan Islam yang indah orang kok sing seneng India ya Rasulullah salamun alaik yo langsung nyantol adba tayaji rantal ya uailal jul tumhi humat harui tumhi oro India sing seneng Jawa ya Jawanan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam Anglia numpak lah iya menjene wong senengane Jawa lha iki lho langit-langit iki lah indahnya murid ulama. Akhirnya dibangun para kiai, para ulama seneng karo Kanjeng Nabi. Akhirnya wong Jawa wis diwe seneng Nabi. Mulo akhirnya nggerek tekan selawatan mesti seneng senajan ora paham. Kowe tekan Habib Syekh selawatan model Yaman, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, Nabi Muhammad, zalikal fadlu minallah. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Oh, gendero slang munggah, gendero Iwan Fales munggah, gendero bal-balan yo munggah. Wakhir ana selawat iya ne ne ne. Wakhir garai wong stres. Apa iku? Musyrik iku. Gulu berlebihan. Apa selawatan kok begitu? Ndak boleh itu, berlebihan. Ana sing protes kira. Sing selawat tambah temu. Iya ne ne. Iya ne. Tuwemu ae. Sing ora seneng tambah komplain musyrik iki bid'ah berlebihan. Kene le jap lah ya wong jenenge wong seneng kok kok bahas. Wong aku iso lawatan niku ta seneng, seneng ya joget wis biasa. Weruh pacar isih ate yes, ya, biasa. Ora usah kuwur wong seneng iku ekspresif kok. Yes. Apa anta Samson anta Badrun? Lah wong seneng iya mesti muji-muji ket biyen wong seneng itu memang memu. Dik, wajahmu seperti purnama. Masa budek ya purnama wong seneng kok. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al qur. Wah iku musyrik iku. Mosok bil Mustafa balligh maqasidana. Nabi kok gawokno hajat nang ngono lho. Musyrik iku. Lah kalimat seneng kok kok hukumi fikih. Ya akeh sing konslet. Wong itu kalimat mahabbah, jangan menggunakan ilmu fikih. Nek ilmu fikih kok go ngukumi selawat mahabbah ya bubar, Dik. Sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Lah iku nek cara fikih ya wis musyrik mosok ra perlu sedina mati. Kalimat cinta niku aneh, ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Lah iku nek bakas setawuran. Ndasmu sak ngono gedene ombale nek rahim. Lho ngene ini bahasa mahabbah, bahasa cinta biasa. Roma Irama pacare mati yo aneh. Ku tahu rumus dunia. Emang kowe ngerti rumus dunia? Kaya Gusti Allah kowe musyrik. Cinta itu dari dulu begitu. Gusti Allah hilang. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa hilang. Lagi musyrik tanpa dirimu hilang wae ora di Gusti Allah. Pacar hilang takok Gusti Allah. Pacar hilang SMS takok pangeran. Wong ini cinta niku lucu. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Pacar hilang takok Gusti Allah. Duh. Inilah yang terjadi loh. Makanya bahasa cinta ya ngono iku seneng neng Nabi penuh ekspresi cinta. Lemula nuju ribut, bahasa cinta iku iso gelut sampean. Saya Jalaluddin Rumi pidato. Woi, kumpul. Napa sih? Gusti Allah rugi dina iki. Aku sing bathi. Gusti Allah rugi aku bathi. Ngawamuk kamu. Gusti Allah rugi ping ngawur. Musyrik kowe Gusti Allah rugi. Rugi Gusti Allah be aku. Wes dino iki Gusti Allah rugi aku sing bathi. Nah kok iso? Lah aku karo Gusti Allah iki jatuh cinta saiki iki. Allah iku jatuh cinta sama aku jatuh cinta sama Allah. Aku oleh Gusti Allah zat sing sak mau gedene ngono, bathi aku lah Gusti Allah oleh aku ngene rugi deh. Bahasa mahabbah, bahasa cinta. Mula aja reaksioner nek karo wong yang lagi menggunakan bahasa yang aneh itu. Ana wong pidato. Aku iso melayu teko rahmati Gusti Allah. Rahmat tak tinggal melayu. Rahmatmu beraku orang atasi. Uang yang ngamuk kape wong ana wong kok pidato melayu teko rahmati Allah. Tawempiling pidato meneh. Aku gething barang hak. Barang hak gething tenan aku. Tawa tambah ditempilingi. Bareng ngene pidato meneh ra kapok. Pidato meneh Gusti Allah ra duwe, aku duwe. Dadi aku duwe sing Gusti Allah ra duwe. Wah pokoknya akhirnya tawam pilingnya akhirnya ngaku. Gue melayu tuh kok rahmati Allah ini maksudnya piye? Ono udan aku melayu. Lah gue kok gedeng karo barang hak itu ceritane piye? Kok barang hak kok pok gedingi ku? Lo mati ku hak, nah aku mau aku gedeng mati. Lo kok jarimu kuen duwe nih Gusti Allah randuwe? Ya iya aku dipucu di anak Gusti Allah randuwe kok jadi nih. Lu maka kalimat cinta itu lucu-lucu, sejo ribut. Mula kitab Kisotul Ambiya menggambarkan cinta yang indah itu cintane Manuk Emprit. Manuk Emprit itu digambarkan jatuh cinta karo kekasih sing wedok. Nah itu ngerayu. Di samping singgasana Nabi Sulaiman, lali nih Nabi Sulaiman itu ngerti bahasane Manuk. Dik Emprit, apa Mas Emprit? I love you. Pret. Emprit wedok muni pret, emprit lanang muntah pedhe emprit. Aku cinta padamu. Jangan kau sepelekan cintaku padamu. Apakah kau harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini? Kalau aku harus meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan kerajaan ini. Akan ku hancur leburkan kerajaan ini. Akan aku rebut mahkota Sulaiman kupersembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Emprit yang semene sumbareng. Nabi Sulaiman kerungu karo guyu ala prit lambemu. Lha ngene iki ya, emprit ya enak nih ngomong. Ya Sulaiman, jangan begitulah. aku gak mungkin menghancurkan kerajaanmu, tapi aku mesti, kamu mesti ngerti ya Sulaiman, inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Tuh. Ini kita terjadi di zaman akhir umat Rasulullah sing ono ne neng Mojo Kerto yang hanya ketemu para ulama-ulama ngene lha wis gelem sembayang lha ya wis apik to. Cerewet mung saiki ya Allah. Sesuk petuk-petuk karo Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sapa iki? Sahabat ya Rasul. Sampean petuk. Ya Nabi salam alaika. Paling Nabi tak kok rombongan kok ndi? Mojokerto ya Nabi. Lagu apa? Perahu layar. Nabi pernah bersabda kok Nabi. Satu pagi sahabat iki ngumpul ning daleme Nabi, ternyata gak ono sing nggawa banyu. Girbae Nabi kotong, girbae sahabat kotong, girbane wadah banyu. Akhire ora ono sing nggawa banyu, akhire Nabi ngetokno tak saking astane metu banyu. Tur ngene kabeh adus kabeh ngombe. Saking senenge Nabi terus ngendikan, "Heh, imane sapa sing paling apik ning donya?" Iman penjenengan yang Nabi ngalah nek aku pantas iman aku petuk Gusti Allah. Imane malaikat, malaikat iki karyawane Gusti Allah ya apa lo. Wis biasa. Imane sahabat, ya Allah sahabat petuk aku rapate jos imane. Biasa. Nah imane sinten jeneng Nabi sing sae? Imane umat zaman akhir sing ra tau weruh aku ning gelem ngandel karo aku, merekalah yang kutunggu nanti di hadapan hari kiamat. Jadi awak dhewe iki termasuk sing dinteni al muntador ini dinteni. Mlakno sampeyan pesek-pesekne teko gitu. Lengke, lemula akhire wong selawatan iki enak wong umate Nabi sing ngendi-endi oleh wong Nabi macam mau umate macam-macam. Mula selawatan iki bak lagu apa ya apik. Itu wong Nabi tek wong akeh. Wayang siji, wayang niku basa Jawa tok apike. Bahasa Indonesia elek. Om bumi gunjang kanjeng langit kelap-kelap. Om bumi berguncang-guncang langit berkedip-kedip. Elek. Indonesia Raya iki ya bahasa Indonesia tok. Indonesia tanah airku. Ganti basa Jawa Indonesia lemah banyuku. Adzan iki sapike sing ngono iku disalini ya elek. Ya dangdut rusak. Ayo salat. Rusak. Allah. Lah inilah yang akhirnya kita rasakan hari ini sebagai penerus Islam di generasi muridnya ulama ini ki biasa ulama ya jam piro iki? Ini mulanya ya. Begitu kita khol ini, oh iya muridnya ulama. Tapi sing khol ragelem, murutan ragelem kan lali pangkatnya kita. Langsung gayanya kayak langsung muridnya Nabi. Karena langsung gayanya kayak sahabat jenggotan, katok ijing rang. Ragelem khol. Tadi sirotol mustaqim rata uru sirotol ladina an amta. Nah ini sakno. Lalu mula kita nih neng diulang khol terus ke ziarah neng makame Mbah Jumadil Kubro. Ya akhirnya seneng karo Troloyo. Kon ngebom Troloyo. Ya rawani wong ngono makame jeng Syekh Jumadil Kubro. Aja ngebom Surabaya ora wani wong ngono makame Sunan Ampel. Ngebom Demak rawani ono makame Sunan Kali Jogo. Lah nek ora gelem khol, ora gelem ziarah ya blang-blung mawon wong ra ono sing diwedeni. Lho inilah maka akhirnya khol ziarah ini menjadi mekanisme besar untuk merawat bangsa dan negara. Maka tidak pernah tumbuh satupun teroris dari santri Indonesia. Sing tukul mesti tonggone santri. Ya, ini kiai ku ya biasa ini. Uwes dan uwes terus wae. Nang tekon aku tak uwes. Itu indahnya para ulama mengajarkan Islam. Akhirnya Islam tumbuh pelan-pelan. Dan sekarang mercusuar Islam dunia ada di Indo Indonesia, Arab wis kehilangan ilmu besar namanya tasawuf, kehilangan ilmu besar namanya kalam, karek fikih tok. Afrika kehilangan ilmu besar kalam, kehilangan ilmu besar fikih karek tasawuf tok. Eropa kehilangan ilmu besar namanya ilmu tasawuf dan ilmu fikih karek kalam tok. Sing utuh tinggal di Indonesia, kalam, fikih sama tasawuf. Tasawuf, maka jangan salahkan nanti masa depan Islam dunia ada di Indonesia dan itu Islamnya santri. Enteno, mis kabeh gelem sesuk kowe santri. Lah maune emoh kok ilaruhi saiki ya gelem semoga arwahnya gelem. Tumpeng emoh sego kotak ya wis gelem. Gelem kabeh. Suwuk emoh ruqyah gelem. Gelem, gelem kabeh saiki apa sing ora gelem? Endi sing ora? Tumpeng mah kotak gelem, ingkung mah suwi tok gelem. Lha wis gelem kabeh lho saiki sampeyan wis padha kabeh. Oh, nyadran mah tapi birul wa liden. Tahlil mah kalimat thayyibah ya gelem. Luar biasa. Mari kita kembali pada Quran dan Sunnah. Bali oh wong kon tau lunga aku ora tau nang endi. Amma ba'du. Lha iki gek mukadimah. Lha dereng mulai ngaji kula. Lha iki lagi amma ba'du wong kiai ngaji iki ono amma ba'du. Ngono ae iki mukadimah sik mawon iki terus sik tuwa lan. Karena cerita tentang bangsa dan negara di era para wali sampai di era sekarang belum terputus. Ben meneh tak jelasno meneh. Saiki alhamdulillah wis ngaji bokong nggih luwung. Sebenarnya tak jelas namanya muka-muka khol saya cuma tilku proniki dadasakan napa barokai bangsa Indonesia, barokai agamani Allah subhanahu wa ta'ala, dan anak putu kita panjenengan sedaya dados anak putu ingkang saged beto iman dugi dinten kiamat. Saat niki khol saya cuma tilku prosing teng mriki, sesuk sore sesuk bengi khol saya cuma tilku prosing teng juk Jogja, lho kentenan ngono ae. Wonge padha, ya iso padha wong pancen wong sekti. Makame ngolah arek biasa. Wah. Ono sing ning Waju kono, ya mangkholi ning kono. Sunan Kalijaga ono sing ngholi ning Kadilangu. Tapi Gus Dur dulu menyatakan bahwa Sunan Kalijaga makame ora ning Kadilangu, ya merta krungu to. Ora tau krungu. Kadilangu nek cara Gus Dur niku meng kantore tok. Nggih, lah makame teng pundi? Teng Bedalem Senori. Niku Gus Dur Mbah Hamid Pasuruan nek ziarah teng Bedalem. Mboten teng Kadilangu ora ning kantore tapi ning makame. Lho ngono sampean ora mumet ya. Ning Bedalem Senori, wau dalu kula iki king mriko. Nggih. Wis ngono iso dibakas meneh ya, meneh. Wis bengi soalé mboten sampean terus. Tapi Pak Bupati dengkulnya wis gigingan. Sing nang mburi niki wis yo ngene. Oene, wah sampean wis bentino ngopi bari ngene ya betak. Nang mburi-mburi mun kesel sesuk meneh terus meneh tahun ngarep terus meneh khol berikutnya kita bahas kembali perjalanan para wali cek tambah paham bahwa kita punya bangsa dan akhirnya bangsa ditegakkan oleh para pendiri bangsa. Saiki awak dhewe menikmati dadi bangsa Indonesia, memiliki negara kesatuan Republik Indonesia. Al-Fatihah.